telah rusuh basabala di parantian. Dulu bangau tabang pulang ke kubangan, kini lima melayo sinan besaran. Buang ragu jo bimbang, udah pulang karena bimbang, udah pulang karena